baju biru. Bela ampe sip sip pangeran biru. Tentang tuh Persib bakal lebih hari. Dengis pokok lapang di gede bagi. Sip Persib hidup Persib. Jika Persib menang lain dukung nasib. Jiwa di Bandung jadi lautan biru. KB ngedukung paya Persib maju. Pun Persib menang bobo so senang. Pun Persib ele tong ngelele. Persib kata lagi mau Bandung tak lupa lawan. Bangga, okay. Ayo kami ini bari, mitraksi. Keras orang kita kalau lebih kalau bangga. Si Mama Ai, si Mama U.